Ibu melahirkan. Aduh aku takut kalau melahirkan. Bu mati melahirkan sahid. Mati melahirkan sahid pak. Mati melahirkan sahid pak. Sahid. Cuman kita gara-gara yang kita jadikan petunjuk titi, orang melahirkan mati jadi kuntilanak. Itu petunjuk titi, jangan ikuti. TV jangan jadi ikutan. Ikutan aja. Orang dalam Islam kata Rasul, orang yang melahirkan mati, mati sahid, masuk surga. Bukan bangun, bu, jangan takut melahirkan. Jadi Ustaz, kalau dia melahirkan gak pernah mau dari rahim, dari mana? Dari jendela, jendela mana? Sesar. Kalau memang dia itu memang dokter bilang, sesar, petunjuknya, karena Rasul bang, silakan. Tapi kalau enggak, supaya tetap virgin kan dari sini mau kau virgin, mau kau virgin kalau bilang laki kau playboy duda tuh, dimpannya juga yang lain gak usah itu, dimpannya itu kurang tergantung ya kan, kenapa tak mau dari lahir ke rahim dari jendela saja, tiga anaknya ada dua anaknya dari di sesar saja, padahal dokter bilang tuh ibu yang dapat, coba tanya dokter mana lebih sehat orang melahirkan sesar dengan orang melahirkan alami. Alami. Alami lebih sehat. Mana lebih sehat orang menyusui dengan orang enggak menyusui? Ini ibu tadi asal melahirkan takut dia tak mau diteteinya anaknya. Iya kan? Harusnya 2 tahun tuh ibu tuh menetekkan. Ini yang pertama kali menetekkan anaknya bukan ibu tuh, lembu. Kenapa dia belinya susu lembu? Iya kan? Enggak awak kasih air susu lembu aja pun kadang-kadang kayak lembu anak tuh. Inilah susu lembu duluan kali itu. Kalau enggak ada air susunya lain itu enggak dibahas. Kalau enggak sama kayak wudu. Kau tanya misalnya begini. Jadi wajib membasuh kepala. Macam mana kalau botak ustaz? Ya kalau botak enggak kepala yang dibasuh. Jangan ditanya lagi. Wajib membasuh tangan. Macam mana ustaz kalau enggak tangannya? Ya enggak usah dibasuh, tapi kan tetap sah wudunya. Jangan tanya yang payah-payah, woi. Tanya yang gampang-gampang. Aku ada kadang ceramah ini banyak juga yang payah-payah. Iya kan? Tanya orang payah-payah. Ustaz katanya. Aku pernah pak ditanya orang, Ustaz waktu takbiratul ihram, Ustaz berdiri di mana? Coba. Ini pertanyaan orang yang pernah nanya sama aku buka di sini. Bapak-bapak, tahu gak jawabannya? Aku membahas tentang sholat. Ditanya, ada yang bertanya? Aku bilang, saya Ustaz katanya. Ah, apa pertanyaan pak? Sambil nunjuk pak. Ini masjid, betul. Waktu takbiratul ihram, ustaz berdiri di mana? Pakai nunjuk pak, saking emosinya dia. Aku ditunjuk gitu, kalau bahasa Inggrisnya menang bu. Suatu mental pak, menang. Tapi aku untung aku ada. Ya Allah, apalah jawaban ini? Kalau aku jawab aku waktu takbiratul ihram berdiri di atas sajadah, pasti bukan itu maunya. Kalau aku jawab gitu, ini pasti maunya ini pertanyaan ini jawabannya yang aneh nih. Wah, yang aneh. Cuk gitu aku. Pak, aku bilang. Wah, karena dia pun tadi nanya pakai nunjuk-nunjuk. Ya balik juga, ini betul pak di masjid nih. Kalau aku bilang masjidnya mana? Pak, aku bilang. Ya kaget. Wah, waktu takbiratul ihram, aku nggak berdiri di mana-mana. Karena takbiratul ihram itu haram ingat yang lain, haram tahu yang lain. Hanya Allah. Kalau aku tahu aku berdiri di mana, berarti aku belum takbiratul ihram. Kalau aku tahu aku berdiri di mana, berarti aku belum takbiratul ihram. Aku nggak tahu jawaban itu dari buku mana. Tapi itulah yang keluar lagi itu, Pak. Ya Allah, Ustaz. Aku pikir dia datang mau ngumbuk. Dua atang ngesot dari ujung kerja, gitu lah dulu. Dua atang ngesot, aku udah siap-siap juga ini. Dua belakang gini, dua atang ngalami. Ustaz katanya, oi, satu aliran kita katanya. Aliran nopom, gua gak ngerti, re. Cuma satu aliran kita katanya. Ini macam-macam orang dakwah ini. Macam-macam, tantangannya macam-macam, harus siap mental. Awak gini-gini Ustaz. Tapi aku alhamdulillah, asal aku selamat itu orang mata teman-teman ujungnya, nah, bisa dinyalami di Kuala Tanjung, apa dalilnya Ustaz zikir itu wajib? Menjelaskan Qur'annya begini, begini, begini. Pulangnya, kupikir memukul juga. Aur, ya awak ini Pak, kalau berantem memang ya takutlah ya kan. Jadi aku pikir dia mau mukul juga Ustaz. Datang rupanya meluk aku juga kan. Alhamdulillah. Saben-saben aku Pak, dipeluhin orang. Alhamdulillah. Nah, ya. Inilah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dalam nuzul Quran ini. Apa yang kita ambil? Jadikan Quran sebagai petunjuk. Larai, jangan ragu sedikit pun. Boleh ragu pada petunjuk yang lain. Yang dapat saya sampaikan, kalau tadi penyampaian saya ini ada yang tidak berkenan, mohonlah saya dimaafkan. Mungkin ada kata-kata saya yang salah pada beberapa tempatnya, mungkin ada yang saya sampaikan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.